Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bostad buntan saat acara nami Abi Herdi atau ya. Atau nami disebut Eji orang Pagarsi di Gang Mukalmi. Oh, Pagarsi yuk. Iya teh Bostad, kan zaman ayeuna teh zaman teroris Bostad. Zaman ayeuna zaman teroris. Mohon ayeuna teh. Jadi ayeuna teh teroris teh nuju merajalela ari abdi mah hoyong naros teh ieu Bostad. Jadi kan ayeuna teh zaman teh pandangan anu yang terang mah bahwa Islam itu teroris gitu Pak. Nah. Mohon Pak. Jadi ari abdi mah hoyong kumacarana jadi hoyong naros mengubah pandangan bahwa Islam itu bukan teroris gitu. Ayeuna mah soalnya seetik-etik ibadah disebut teroris. Etik-etik ibadah disebut teroris. Jadi kumaha cara mengubah pandangan anu berpikiran negatif jadi positif. Hatur nuhun Pak Ustaz Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Islam dituduh teroris, sakitnya tuh di sini. Kemarin ada pengalaman Mang Yana buka bersama sebuah acara mengarah rokok berapa cangguka. Tapi ya sudah, nggak dijajemen apa-apa ya Mang Yana. Jadi nggak boleh saling menderor. Islam demi Allah tidak mengajarkan bom bunuh diri. Saya tahu ilmunya. Kenapa? Dalam Islam ada larangan mengencingi air yang tergenang. Hadis riwayat Abu Qatadah. Ngihihan cai nyangkrum wae teu meunang ngomong ngabom, setuju? Baheula urang can ngawujung agama teroris. Aya cai nyangkrum ngihihan nepi ka jiga goreng tahu ngabuda. Leuwih nanti na cikiih da cai na loba pake tulisan FIFPNI. Katakan kepada mereka yang menuduh kita teroris, Islam agama rahmatan lil alamin. Maka jangan belajar Islam ke orang Islam. Belajar Islam ke sumber yang aslinya, setuju? Itu mah oknum. Nggak ada ajaran bunuh diri, ajaran teroris. Tolong jangan digeneralisir, Islam tidak seperti itu. Mun aya tikotok kan sayur, sayur tikotok, teteun. Lain sayur ka tikotok mah, lain sayur tikotok. Oh, gawe nyayur tikotok atuh. Ya. Jadi yang kecil jangan dipukul rata kepada yang besar. Islam mah ngeunaheun kieu, nyanyi ngeunaheun, mengingatkan. Ya, jadi kalau Anda dituduh teroris, katakan I am Muslim. I am not terrorist, I am rahmatan lil alamin. Setuju?